asli Firdi Megananda itu setelah baby lah itu sampai umur 3 tahunan lah ya. Setelah aku main-main gitu ya, main musik segala macam, sampai rekaman waktu itu rekaman album mau rekaman album Romeo ya. Nah, itu aku sempat ya memang dekat sekali dengan sahabat saya Bimo ya. Bimo udah kayak saudara lah. Dia juga manggil ya, ngikutin sepupuku juga manggil baby ya, semua kakakku. Jadi manggilnya udah baby. Sementara kalau teman SMA tuh dulu manggilnya Firdi ya. Ya udah si Bimo bilang ya baby, beb, muka lu sangar gitu kan. Terus lagu-lagu lu mellow ya. Kenapa enggak pakai Romeo gitu. Ya waktu itu kita sepakat itu sebenarnya buat nama project kita Romeo gitu. Nah, sampai akhirnya setelah terjun ke industri musik yang sesungguhnya ya banyak, jadi orang mungkin baby mana ya. Kalau dulu Dani sempet kasih aku nama tuh Baby Ajaib dia bilang. Karena pertama kali aku kolaborasi sama dia itu lagu Cinta Kau dan Dia. Dia agak bingung pada saat itu karena ada satu orang kok gaya bikin lagunya aneh gitu loh. Nah, makanya dia sebut aku Baby Ajaib di situ. Jadi Cinta Kau dan Dia kalau masih beli kaset Ahmad Band itu namaku masih Ahmad Dhani dan Baby Ajaib waktu itu. Setelah itu aku bikin Romeo Project itu sama Bimo ya, baru orang-orang Baby mana Romeo Baby Romeo Baby Romeo ya udah sampai sekarang.